pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 26 Maret 2016 dibacakan oleh saya Agus Agandi dan rekan saya Ardiansyah. Bendera bintang bulan dikibar di kubah masjid di Nagan Raya. Polisi tangkap seorang mahasiswa karena coba bunuh pacar. Remaja Birun terlibat pembunuhan janda sawah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Nusra BV. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauser 9460 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Riba Pasir 90,1 FM Blok Sumbawa. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Nusra BV. Sudarlun, aparat kepolisian dan TNI di Nagan Raya Jumat pagi mengamankan selembar bendera bintang bulan yang dipasang oleh orang belum teridentifikasi di puncak kubah Masjid Babul Taqwa Kuala Tadu, Kecamatan Taduraya, Nagan Raya. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Informasi dihimpun, warga setempat kaget melihat kubah Masjid Babul Taqwa tiba-tiba sudah ada bendera bintang bulan di atasnya. Begitu mendapat informasi bendera yang masih kontroversial itu berkibar di kubah masjid, polisi dan aparat TNI yang bertugas di pos Taduraya langsung bergerak ke lokasi. Setelah berkoordinasi dengan aparat desa, bendera ini akhirnya diturunkan warga dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Warga mengaku tak ada yang melihat siapa yang mengibarkan bendera tersebut. Selanjutnya, bendera bintang bulan itu diamankan di Mapolsek Kuala. Kapolsek Kuala, Ibtu Tri Andi Dharma mengatakan, berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan polisi, sejauh ini belum diketahui siapa pelaku yang memasang bendera tersebut di atas kubah masjid. Polisi memperkirakan pemasangan bintang bulan ini dilakukan sekitar Jumat dini hari atau menjelang subuh. Sudarlun, tim Opsnal Polres Lhokseumawe Sumawe Kamis malam menangkap M. Adami, 21 tahun, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Aceh Utara. Ia ditangkap di rumahnya di Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, atas dugaan hendak membunuh pacarnya. Dari Lhokseumawe, Saiful Bahri melaporkan. Percobaan pembunuhan dilakukan M. Adami terhadap Julia, 19 tahun, perempuan asal Kecamatan Muara 1, Lhokseumawe, pada Jumat 11 Maret 2016. Aksi itu terjadi di kawasan Simpang PT KKA, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Kondisi korban saat ditemukan warga mengalami luka sayatan di leher. Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, AKP Yasir mengatakan, sebelum kejadian, tersangka menjemput Julia di rumahnya menggunakan sepeda motor untuk jalan-jalan. Saat pulang, tersangka mengajak korban berhubungan intim, tapi korban menolak. Tersangka yang emosi kemudian menjerat leher korban. Setelah melukai leher korban, tersangka meninggalkan korban di pinggir jalan. Tidak lama kemudian korban terlihat oleh warga yang melintas dan langsung dievakuasi ke rumah sakit PT PIM untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi yang menerima laporan kasus ini langsung melakukan penyelidikan. Sudarlun, berdasarkan hasil penelusuran penyidik Polres Lhokseumawe, ternyata seorang remaja berumur 15 tahun asal Biren diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan Mariani, 42 tahun, janda asal desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, pada Selasa 22 Maret lalu. Saat ditemukan, korban mengalami luka tusuk di punggung dan bekas hantaman batu di wajah. Dari Lhokseumawe, Saiful Bahri melaporkan. Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, AKP Yasir mengatakan, meski remaja tersebut bukan pelaku utama dan tidak terlibat mengeksekusi korban, tapi dia berada di lokasi dan melihat langsung saat korban dieksekusi. Ia bahkan ikut membuang sandal korban dari badan jalan ke sebuah kebun coklat. Remaja pria berumur 15 tahun itu telah diamankan di Mapolres Lhokseumawe beberapa jam setelah ditemukan mayat korban. Sementara tersangka utama yang berasal dari Aceh Barat Daya kini masih diburu. Berdasarkan keterangan dihimpun kepolisian, tersangka utama yang namanya sudah dimasukkan DPO nekat membunuh Mariani karena marah gara-gara korban menceritakan kepada orang lain bahwa tersangka utama punya utang emas kepadanya. Kasus pembunuhan itu cukup terencana. Sudarlun, tiga mantan elit GAM yang kini duduk di kepengurusan Partai Aceh Pusat maupun wilayah, yaitu Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak, Wakil Ketua DPA-PA, Abu Yus, Ketua DPW-PA Aceh Barat, dan Ayub Abbas, Bupati yang juga Ketua PA Pidijaya, Kamis malam melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah selaku anggota Tuhaput PA. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Informasi adanya pertemuan tertutup elit GAM dengan Gubernur Zaini merebak sejak Jumat kemarin. Setelah satu situs berita mengutip pernyataan Ketua Komite Peralihan Aceh Wilayah PIDI, Roni Ahmad, yang akrab disapa Abu Cik Sufi yang membenarkan adanya pertemuan dimaksud. Abu Cik yang juga bakal calon Bupati PIDI menjelaskan, Abu Razak CS memang melakukan pertemuan tertutup dengan Zaini. Namun pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan permintaan maaf ke Zaini, akan tetapi murni silaturahmi. Salah seorang mantan elit GAM yang ikut dalam pertemuan dengan Zaini, yaitu Ayub Abbas, Ketua DPW PA Pidijaya, juga memastikan pertemuan itu murni silaturahmi. Menurut Ayub Abbas, secara pribadi dirinya tidak pernah melakukan kesalahan kepada Zaini Abdullah, sehingga tak perlu minta maaf. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Cut Lady, 35 tahun, warga Gampung Kuala Terang, Kecamatan Pesisir, dan Cut Eli Elvia, 30 tahun, warga Gampung Rantu Panjang, Kecamatan Merbu, Aceh Barat, ditangkap polisi setelah dilaporkan melakukan penipuan. Dari Aceh Barat, Dedi Iskandar melaporkan. Keduanya kini meringkuk di sel Polsek Kuala atas sangkaan penipuan dengan mencatut nama Bupati Nagan Raya dan memasukkan tanda tangan Bupati. Keduanya juga mengaku sebagai PNS Dinas Sosial dengan memakai seragam PNS saat melakukan aksinya. Padahal sehari-hari keduanya adalah wanita ibu rumah tangga dan bukan PNS. Informasi dihimpun, kasus penipuan itu terungkap setelah dilaporkan oleh seorang korban bernama Akbarudin, warga Purworejo, Kecamatan Kuala Pesisir, kepada polisi. Pria itu mengaku diiming-iming mendapatkan bantuan dari Bupati Nagan Raya sebagai bantuan modal usaha sebesar 20 juta rupiah per orang. Sebagai syarat mendapatkan bantuan ini, kedua pelaku mewajibkan calon penerima bantuan untuk membayar uang administrasi sebesar 1.050.000 per orang. Kedua pelaku juga mensyaratkan bantuan itu harus dicicil selama 1 tahun dengan nilai cicilan 1,7 juta rupiah per bulan. Selain menangkap kedua pelaku, Cut Lady dan Cut Eli Elvia, dalam kasus ini polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti. Sudarlun, anggota Komisi 3 DPR RI M. Nasir Jamil mengungkapkan masih banyak warga miskin di Aceh yang belum terakses bantuan hukum. Akibatnya warga miskin yang terjerat hukum tidak mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum dari negara. Nasir Jamil mengatakan kenyataan banyaknya warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan hukum ini didapati saat berkunjung ke lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di beberapa daerah, terutama yang jauh dari Banda Aceh. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 859 ribu orang. Sementara organisasi bantuan hukum hanya 13. Itu pun beberapa di antaranya tidak cukup aktif. Selain karena kurangnya sosialisasi bantuan hukum gratis yang disediakan pemerintah melalui organisasi bantuan hukum, Nasir juga menyebutkan sejumlah kendala yang dihadapi organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi warga miskin. Salah satunya aturan alokasi anggaran yang membatasi setiap organisasi bantuan hukum hanya boleh menangani beberapa perkara saja. Hal ini menyebabkan beberapa organisasi bantuan hukum tidak cukup dana karena banyaknya jumlah perkara yang mereka tangani. Sudarlun, harga sejumlah bumbu dapur di beberapa pasar di Banda Aceh mulai bergerak naik. Dilaporkan kenaikan harga terjadi sejak seminggu terakhir. Rata-rata kenaikan sejumlah bumbu dapur Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, Masyita Rifani melaporkan. Seperti bawang merah, minggu sebelumnya dijual pedagang Rp38.000. Dalam minggu ini pedagang menjual Rp39.000 per kilogram. Begitu juga bawang putih, sebelumnya Rp35.000 per kilogram menjadi Rp36.000 per kilogram. Cabai merah dari sebelumnya Rp45.000 sekarang menjadi Rp46.000 per kilogram. Pedagang di kawasan Pasar Penayung Banda Aceh, Yunus, mengatakan harga bumbu dapur tersebut naik karena tidak ada barang di tingkat distributor. Selain itu, produksi cabai di Aceh kurang bagus karena tanaman cabai ada yang terkena penyakit. Pedagang lainnya, Ismail, menambahkan di kalangan agen harganya sudah mulai tinggi, sehingga para pedagang menyesuaikan harga bumbu dapur tersebut untuk dijual ke masyarakat lain. Pihaknya juga tidak mendapatkan keuntungan yang banyak dari penjualan selama ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 26 Maret 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 WIB. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedar Alun, wassalam.